Ate, Jogja Semarang PP, senajan dalan menggak menggo, tresnaku ra bakal moko, turu dalan cekelan, headset siji barengan, playlist lagu-lagu Sheila, terasa indah hari ku bersamanya. Mohon Tuhan, tunjukkanlah aku jalan. Beni song laleke, beni song ikhlaske, pas jeru-jeru ne. Mohon Tuhan, berikanku kekuatan. Veni song lakoni, ra bakal ngrepoti, Jogja Semarang dewe wani. Turut dalan cekelan, headset siji barengan, playlist lagu-lagu Sheila, terasa indah hariku bersamanya. Tunjukkanlah aku jalan. Veni song lalene, veni song ikhlaske, pas jeru-jeru ne. Berikanku kekuatan, veni song lakoni, ra bakal ngrepoti, Jogja Semarang dewe wani. Jogja Semarang dewe wani.